satu caranya salah, tapi bisa kita gunakan untuk menjelaskan ini adalah bukti bahwasanya Allah itu ada di akhirat. Ya, untuk bab tambahan enggak? Kata pas. Bab tambahan. Iya. Enggak boleh itu. Itu dasar kewajiban sebelum orang bersyahadat. Tapi kalau tidak dimasukkan di bab itu ya enggak apa-apa. Bedanya ini menjadi kewajibannya seperti itu yang dilakukan. Meskipun nanti itu nanti ada maunya itu, tapi itu ada sisi kholalnya. Ya kalau mau ini ya singkat aja. Ya ini ada jagat lain semua butuh makhluk itu, butuh khalid itu aja. Tidak perlu pakai pakai step-stepnya as'ariyah tadi. Karena itu ada maunya. Nanti ujung dari step-step tadi nanti ingkau sifat khobariyah. Al-alam, alam memiliki sifat mutaghayyir, berubah. Di antaranya kemudian dari situ dan semua mutaghayyir itu hadis. Dan semua mutaghayyir itu hadis. Nanti kemudian ujung-ujungnya itu mengkaji sifat khabariyah dari situ. Karena kalau kita katakan Allah itu turun, Allah itu datang, kamu takhayyir dia. Dia mutakhayyir. Nanti malah disamakan sama yang tadi, kalau sama-sama mutakhayyir. Iya, itu kan logikanya as'ariyah, kenapa mengingkari sifat khabariyah? Allah turun, Allah datang, itu kan diingkari. Kenapa? Karena mereka punya kaidah. Al-alam mutakhayyir dan semua mutakhayyir itu hadis, semua yang hadis makhluk. Dan tidak boleh ada hadis pada Allah. Tidak boleh ada sesuatu yang hadis pada Allah. Kalau Allah itu datang, turun, maka ya takhayyur. Allah itu mengalami takhayyur, mengalami perubahan-perubahan, aktivitas, berubah, semula di sana, kemudian di sini, ya. Semula tidak turun, kemudian turun, itu berarti ada takhayyur. Kalau mau cuma menetapkan, ya menetapkan apa? Ya istilahnya memperkuat tentang adanya Allah, kita katakan ini alam demikian indah, rembulan, matahari, masa enggak ada yang menciptakan? Ya pula ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Masa kalah dengan bayi, kayak dengan anak Papua, kalah dengan anak kecil itu dicubit, itu dia yakin ada yang mencubit. Ya. Maka bayi saja tanpa perlu diajar sudah tahu kalau dia dicubit berarti ada yang mencubit. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi cubitan dan ada pelakunya. Maka apalagi jagat raya kemudian tidak. Ini nggak perlu kemudian pakai step-stepnya as'ariyah. Nah itu nanti ada konsekuensinya kalau diterima lah ya. Diterima nanti harus menerima konsekuensinya.